السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan bimbingan dan hidayah ke dalam agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang penuh rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. فَنَشْكُرُهُ سُبْحَانَهُ. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa agama ini agama yang sempurna, dan kita terbimbing mendapatkan hidayah ke dalam agama yang seperti ini sempurnanya, yang indah, yang penuh rahmat, yang lengkap. Permasalahan-permasalahan di dunia ini semuanya sudah dirincikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersilap, semuanya sudah dibahas sebagaimana dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun bis sama' yuqallibu janahayhi illa ata minhu 'ilma." Rasulullah sallallahu meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya. Sudah diterangkan semuanya, tidak tersisa. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin sahurmati, kembali kita menyatakan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muslimin, menjadi mu'minin, menjadi orang-orang yang berpegang dengan syariat Allah, menjadi orang-orang yang berpegang dengan hukum-hukum Allah, menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kata Allah, akan aku tambah. Tetapi kalau kalian kufur, maka niscaya azabku sangat pedih, kata Allah. Dan cukup sebagai azab. Kalau kenikmatan itu dicabut kembali. Cukup sebagai azab yang sangat dahsyat. Kalau kenikmatan itu dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bersyukur menjadi muslimin, tidak mempedulikan agamanya, tidak merasa nikmat dengan ayat dan hadis, tidak merasa nikmat dengan syariat Allah, tidak merasa bersyukur dengan aturan-aturan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, yusyik. Sebentar lagi Allah akan cabut kenikmatan itu. Dan dia menjadi bal, menjadi sesat dan menyesatkan, menyimpang dari jalan yang lurus, bahkan bisa jadi menjadi kafir, keluar dari agama, tercabut kembali hidayahnya, tercabut kembali petunjuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah, na'azakum billah, kaum muslimin yang saya hormati. Agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang diturunkan oleh pencipta langit dan bumi, yang mengenali manusia, yang mengenali dunia dan seisinya, yang maha mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka agama ini akan terus cocok sepanjang masa, sepanjang zaman. Maka syariat Allah ini akan tetap cocok dengan semua keadaan-keadaan dan semua negeri, semua penjuru dunia. Ini khulubina azakumullah. Karena yang menggariskannya, karena yang menentukan hukum-hukumnya adalah Allah, yang maha mengetahui seluruh alam semesta, yang maha mengetahui yang gaib, dan maha mengetahui apa yang akan terjadi esok dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Maka syariatnya adalah syariat yang sempurna dan cocok di setiap zaman. Maka ikhwanina azakumullah, usyukurullah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya adalah dengan menerima, dengan ridha bahwa aku muslim. Ishhadu bi anna muslimun, bersaksilah dan persaksikanlah bahwa aku adalah muslimun, aku adalah orang Islam, aku beragama dengan Allah. Ikhwanina azakumullah, ikrar yang diucapkan di mulut adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasna' bima tu'mar ma'arutani jahilin, tegaskanlah apa yang kau diperintah. Dan dikatakan kul syahadu, katakan isyahadu bi'anna muslimun, katakan saksikanlah bahwa kami muslimin. Jangan minder, jangan malu, jangan gengsi menjadi orang Islam. Berbanggalah bahwa kita beragama dengan agama yang sempurna. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, kalau mereka menuntut bahwa ini untuk masyarakat perlu ada Islam yang rahmatan lil alamin, kita jawab ajaran Rasulullah adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Tidak perlu ajaran baru, tidak perlu tambahan baru, tidak perlu pikiran-pikiran baru. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah agama rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Kalau mereka berkata yang dimaksud adalah rahmat untuk orang-orang kafir juga, qulna a'udzubillah, rahmat yang dimaksud harus dirincikan bahwa mereka-mereka dengan datangnya Islam, mereka orang-orang kafir dengan datangnya Rasulullah mendapatkan sebagian rahmat, yaitu ketika Rasulullah SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan turunkan azab yang merata seperti yang pernah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Ini khulubina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini rahmatnya Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW berharap sebagian diazab dan sebagian yang lain akan sadar. Kita berharap sebagaimana harapan Rasulullah SAW, sebagian mendapatkan azab, sebagian lain mendapatkan hidayah, sehingga ya Allah, jangan timpakan pada mereka azab yang neraka seperti pada umat-umat terdahulu. Kaum muslimin yang saya hormati, ini tafsir dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya juz ketiga halaman 222, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa ini rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh alam, muslimuhum wa kafiruhum. Adapun kaum musliminnya mendapatkan rahmat dalam bentuk hidayah, mendapatkan rahmat dalam bentuk petunjuk di dunia, dan mendapatkan rahmat di akhirat kelak. dan ini khusus bagi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, mereka mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasul. Tidak ada lagi adab yang merata, kata Ibn Abbas. Dulu kaum Nuh alaihi salam, ketika Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Allah perintahkan untuk membuat sebuah perahu. Maka Nabi Nuh alaihi salam dengan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk naik perahu tersebut. Kemudian Allah tenggelamkan orang-orang kafir seluruhnya. Demikian pula kaum Ad dan kaum Thamud, Allah azab mereka. Sehingga Allah katakan, wahal taralahum min baqiyah, apakah kalian melihat ada sisanya? Habis mereka. Setiap satu kaum diutus seorang Rasul dan kemudian melintang Rasul tersebut, maka Allah azab dengan merata. Tetapi Rasulullah SAW Nabiul Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Ketika Rasulullah SAW diusir, dicerca, dicaci, bahkan dilempari sampai beliau pergi ke Taif, sampai ke Taif demikian pula mereka mengusirnya dan melemparinya, sampai ketika beliau berdoa kepada Allah Taala, bermunajat kepadanya dan menyatakan, ya Allah, ashku bathi wa hizni ilaik, ya Allah, aku mengadukan kesedihanku kepadamu, ya Allah, birahmatika astaghif, dengan rahmatku aku beristighatsah. Maka datanglah malaikat Jibril, malaikat gunung. Allah perintahkan datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan kepadanya, wahai Rasul, aku adalah malaikat Jibril. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan al-akhsyadanna alaihim nafa'at, kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung batu itu pada mereka, aku akan lakukan. Qanibirin a'azakumullah, tinggal katakan saja ya, maka habis orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW Nabi Rahmah, membawa agama-agama Rahmah. Maka beliau menyatakan, bal min aslabi, bal mariju min aslabi man ya'budullah. Kata Rasulullah SAW, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Ini Rahmah. Ini rahmat barakallahu fiikum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Mereka diberi kesempatan, diberi kesempatan, diberi kesempatan. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat, Tufail ad-Dausi. Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Daus menentang engkau, menentang Allah dan Rasulnya. Doakan agar Allah menimpakan mereka azab. Doakan agar Allah membantai mereka, menghabisi mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Maka para sahabat berbisik, halaka Daus, halaka Daus, sungguh akan binasa Daus. Karena doa Rasulullah SAW makbul. Doa Rasulullah SAW akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah mengangkat tangannya ke langit, bukan doa kebinasaan yang diucapkan. Yang diucapkan adalah, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima. Hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Apakah hadis ini tidak pernah didengar oleh mereka-mereka yang kurang rahmat? Rasulullah SAW menyatakan, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Atau berkata dalam riwayat lain, ya Allah, berilah hidayah pada mereka, mereka belum paham. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun, ya Allah, beri petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Atau seperti ucapan Rasulullah SAW kepada suku Daus, padahal permintaan sahabat tadi, ya Rasulullah, mereka menentang Allah dan Rasulnya, binasakan mereka, doakan pada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Ternyata Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, diduga akan mendoakan doa jelek. Ternyata doanya adalah, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan berilah atau datangkan mereka kemari. Kau muslimin yang saya hormati, maka Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyatakan, ini lam ud'ath la'anan aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku tidak diutus untuk menjadi orang yang mendoakan kejelekan-kejelekan. Innama bu'ithu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Kunu muslimin. Jadilah seperti contoh teladan Rasulullah SAW. Ikutilah beliau, ikutilah sunnah beliau. Jadikanlah dakwah kita dakwah rahmah, dakwah kasih sayang, dakwah yang mengharapkan agar mereka mendapatkan hidayah, dakwah yang mengharapkan agar seluruh kaum muslimin mendapatkan petunjuk, dakwah yang mengharapkan agar seluruh manusia mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Qul inna a'azakum la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wa astaghfirullah al-'adzim. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita berharap agar Allah terus membimbing kita dengan hidayahnya, agar kita tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah nabinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa mencontoh dan meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Rasulullah SAW pernah berkata, innama ana rahmatun muhdah, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya adalah aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umat ini diberi oleh Allah rahmat dalam bentuk yang harisun alaikum, yang sangat mementingkan kalian, yang sungguh memberatkan beliau apa yang memberatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan khususnya terhadap para mukmin Rasulullah SAW sangat penyayang. Khamina azakum lakum sumyang sahurmati. Innama ana rahmatun muhdah, kata beliau. Aku ini rahmat dihadiahkan oleh Allah pada kalian, pada kita semuanya. Maka harus kita syukuri rahmat yang Allah berikan. Harus kita syukuri Nabi yang rahmat. Maka jangan ada seorang pun yang berpemikiran Nabi terlalu lemah, kurang keras. Ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan. Jangan pula sebaliknya menyatakan Nabi berdakwah dengan kekerasan, dengan perang dan perang dan perang. Itu juga kedustaan. Karena Rasulullah SAW tidak berperang kecuali dalam keadaan setelah sekian cara, sampai cara yang terakhir. Ketika mereka menghalangi dakwah ini, yang Allah katakan, qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka-mereka yang memerangi kalian, yang mendorong kalian, yang menghalangi dakwah kalian. Apa akhir ayatnya? Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Lihat khinumina azakumullah, yang diperanginya adalah yang menghalangi dakwah. Dan itu pun kata Allah, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innama mathali, kata Rasulullah SAW, semuanya permisalan aku. Wa mathali kamathali rajulin, seperti permisalan seseorang yang menyalakan api, kemudian ja'ala ad-dawab wal-farash yataqa'na fihi, maka mulailah serangga-serangga, belalang-belalang mendekati api tersebut. Aku halangi mereka agar jangan mendekati api, tetapi mereka yatafallatuna minni, mereka melesat menghindar dariku dan memaksa masuk dalam api neraka. Permisalan Rasulullah SAW adalah menghalangi manusia dari api. Tetapi manusia seperti serangga-serangga tadi, dihalangi dari kanan, masuk dari kiri, dihalangi dari kiri, masuk dari kanan, dihalangi dari atas, masuk dari bawah, selalu mereka memaksa untuk masuk dalam api. Ikhwan bin a'azakumullah, fa ana akhidun bihijazikum wa antum taqahhamun, taqahhamuna fi. Aku memegang baju kalian, jangan masuk dalam api, jangan kalian masuk dalam adab, jangan kalian masuk dalam neraka jahannam. Wa antum taqahhamun, tapi kalian memaksa, kalian memaksa untuk masuk dalam api. Karena bila na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka perumpamaan jihadnya Rasulullah SAW, perangnya Rasulullah SAW adalah seperti orang yang akan masuk ke dalam jurang kemudian dihalangi, sampai dihalangi dengan kekerasan. Baik, apakah kekerasan itu adalah kejahatan? Tidak, demi Allah. Kekerasan itu dalam rangka mereka tidak terjerumus dalam jurang yang membahayakan. Tetapi jurang itu hanya sebentar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jurang neraka jahannam. Kata Nabi, aku menghalangi kalian, aku menghalangi kalian, tetapi kalian memaksa masuk dalam jurang tersebut. Kemudian yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaikum." Siapa yang mengganggu kalian, maka balaslah gangguan itu seimbang dengan gangguan mereka. Siapa menyakiti kalian, balaslah dengan sesuatu yang seimbang dengan itu. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna Allah ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Qul inna a'azakumullah. Adapun orang-orang yang tidak memerangi kalian, Allah katakan la yanhaakumullah anilladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada orang-orang kafir itu yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Subhanallah, ini rahmat, ini agama rahmat. Tapi indahnya rahmat agama ini tercoreng oleh munculnya orang-orang ekstremis, orang-orang bodoh yang kemudian mereka menggambarkan betapa Islam ini keras, ekstrem, melampaui batas, kejam. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas, "Uzu ala smillah." Berperanglah di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah, berperang karena Allah dan di jalan Allah. Dan kemudian dikatakan dengan kalimat, "Wala tumatsil, wala taqtul walidan, wala taqtul asifan." Bila akhir hadis, mereka para sahabat dipesan oleh Rasul dengan pesan-pesan penting sebelum berperang. Memerangi orang yang mu'tadin, memerangi orang yang sudah memerangi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin, yang menghalangi kaum muslimin. Tetapi itu pun Rasulullah SAW berpesan, berperang dengan ikhlas karena Allah, di jalan Allah. Jangan mencacati musuh, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan membunuh pegawai-pegawai yang tidak ikut berperang, jangan membunuh pelita di gerejanya yang tidak ikut berperang. Ini indah. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW dalam masalah ini, kita akan tahu bahwa agama ini betul-betul agama rahmah. Agama ini betapa indahnya. Kenapa kok tidak dibunuh? Qulubna azakumullah. Barangkali kita berharap melihat bagaimana Islam ini, bagaimana tata cara kaum muslimin dalam berdakwah, mereka akan tertarik. Mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Bal narju min afradihi man ya'budullah. Yang kedua, berharap dari Tuhan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Yang pertama, mengharap mereka dapat hidayah. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham, mereka belum mengerti. Maka kaum muslim yang saya hormati, semoga apa yang kita sampaikan pada Jumat kali ini menjadi pelajaran. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan seluruh kaum muslimin, memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar mereka kembali kepada sunnah, agar mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aqimus salat.